Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafikni amalan haqqima, amalan haqquna. Astaghfirullah Rabbal Baraya. jagat terhina susah dan terhina.